Nah, udah. Gelombang pasang estrogen progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi, gadis remaja itu sebetulnya Allah sudah kasih otaknya tersusun. Tapi waktu mulai estrogen progesteron datang, dia baru nyala tuh. Ya, baru nyala, baru connect. Pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, ya, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Jadi pas lagi di sini nih, Bu, anak kita kepercayaan dirinya kuat. Kenapa? Lagi cantik. Tapi waktu mau mens, ya, dia langsung, "Ibu, ya, aku enggak usah sekolah deh kalau gini caranya." "Kenapa, sayang?" Kan ada gitu kan? "Aku malas ke sekolah." "Kenapa sih?" "Aku jerawatan." Kan di sini pasti jerawatan kan? Anak-anak aja, anak gadis remaja jerawatan aja, ya. Dia enggak masuk sekolah. Jerawatan loh, Bu. Cuman satu. Tapi di ujung hidung. Yang satu di ujung hidung mah kelihatan ya, Bu. Kalau di pipi mah masih kita tutup-tutup pakai kudung ya. Enggak mau sekolah. Enggak mau sekolah. Padahal waktu dia di pertengahan kemarin, dia bilang, "Insya Allah saya juara satu tahun ini." Pernah dengar gitu nah, anaknya begitu? Tapi enggak berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian langsung down lagi. Kenapa? Mau mens. Udah kita ngerti aja, Bu. Ya? Dan enggak usah ingat-ingetin yang lalu, biarin aja. Bilang saja, "Oh, lagi capek ya sayangnya. Oke, istirahat aja." Ya. Jadi enggak apa-apa, Bu Aisyah, dia enggak sekolah dulu. Ya enggak usah lah. Jerawat di hidung. Kita aja yang rajin taklim enggak jadi taklim. Kalau jerawat di hidung. Ya. Terus kasih tahu gurunya apa? Bilang aja. Ya. Ada iya. Sedang luka. Luka. Ya, karena memang begitu. Paham ya, Bu? Jadi kalau melihat anak-anak gadis remaja SMP, SMA, dia up and down karena ini lagi tsunami ini. Kita juga begitu, cuman kita sudah agak lamaan hidupnya. Jadi sudah bisa handle. 6 SD kalau dia baru mens, SMP kelas 1, itu lagi. Kelas 2, kelas makin SMA makin mulai bagus. Dia sudah terbiasa. Selama 3 tahun atau 4 tahun terbiasa dengan ya gelombang estrogen progesteron ini. Tapi SMP, mana yang anaknya SMP, Bu? Perempuan dan SMP. Kerasa kayak gitu, Bu? Kadang dia semangat, kadang dia itu terapuh banget. Sudah, kita paham aja. Ya. Sama anak saya juga yang ragil, yang bungsu, ya. Itu kelas 9 SMP. Saya juga memperhatikan gitu. Karena dulu kakaknya laki-laki semua, laki-laki enggak begitu caranya. Lain laki-laki nanti kita bahas ya. Oke. Ya. Filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Ibu kalau nasehatin anak perempuan, lihat-lihat, Bu. Lagi masa subur atau mau haid? Kalau ibu lagi dia mau haid, ibu nasehatin, "Wah, hati-hati." Ya. Pada hari-hari tertentu, nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya. Ya. Tapi pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkannya. Biasanya mungkin ibu ya bilang bahwa, "Nak, pinggang celana jeansmu terlalu turun nak ke bawah," kan anak suka pakai bawah kan? Kita khawatir, maaf, bokongnya kelihatan kan? Kalau lagi hari-hari yang lain enggak mau mens, itu dia iya aja. "Oh gitu ya, Bun." "Oh gitu ya, Umi." Dia betulin, dia cari yang lain. Pada hari-hari tertentu mau mens atau sedang mens, ibu ngomong kayak gitu, yang ditangkap oleh otak anak perempuan apa? Bahwa kamu jelek, panggul kamu kegedean, ya, kamu itu wanita yang tidak menghormati pakaian, itu yang ditangkap. Padahal maksud kita bukan gitu kan? Maka nasihat atau umpan balik kita pada anak gadis remaja, lihat-lihat masa haidnya. Makanya ibu harus punya, Bu, ya. Ini kalau dan ini ya, Bu, ini maaf, ini hadap sana perempuan kita di belah gini ya. Ini rahim, ini vesika urinaria atau ini kantong kencing. Ya. Maaf, ini bagian usus besar dan ini dubur sini. Ya. Wanita tuh Masya Allah, Allah berikan 3 jalur lubangnya. Lubang pipis, ya, lubang untuk jalannya menstruasi dan ya, jalannya bayi lahir dan jalan koitus atau jalan hubungan intim dan ini lubang untuk buang air besar. Laki-laki cuma 2. Ya. Ini. Kalau anak kita menstruasi dan dia mengeluh sangat sakit perutnya, ya, itu harus hati-hati, Bu. Memang biasanya juga enggak enak bagian depan dan bagian belakang. Kenapa? Ini rahim, ini mau dilepas nih, Bu, lapisan rahimnya. Maka dia berkontraksi gini-gini. Nah, itu enggak enak tuh depannya kita, ya, belakang. Dan rahim ini harusnya ke depan begini posisinya. Ini yang normal. Tapi ada anak, ini rahimnya ke belakang nih, Bu. Kebayang nih, Bu, ke belakang gini. Ini kalau mens sakit banget. Kalau ada anak kita sakit banget mensnya dan dia sampai guling-guling, gak bisa bangun, itu berarti bisa jadi rahimnya ke belakang, Bu. Kita harus paham. Jangan dihina anak itu. Alah gitu aja, bunda aja sering kayak gitu. Ya bunda, siapa tahu rahimnya ke depan, kita dia ke belakang. Maka kita temani, oh ya sayang, balur. Biasanya kalau dibalur kan sudah mulai berkurang. Tapi kalau semakin sakit, kita harus bawa ke dokter kandungan. Untuk apa? Di USG. Kelihatan nanti. Kalau ini dorso ke belakang, gak bisa diapa-apain, Bu. Pijat aja gak bisa. Kapan dia mulai nanti ya kembali normal? Setelah nanti dia hamil. Dan setelah melahirkan, baru nanti dia ke depan. Pernah gak ibu dapat nasihat zaman dulu kalau kita sekali lagi sakit mens? Kata orang tua kita, nanti kalau sudah melahirkan udah sembuh. Lama ya. Kan ke belakang itu dia. Nanti kalau sudah ada janin di sini, pas dia keluar melahirkan, dia ke depan langsung dia. Tek gitu. Ya. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Banyak hal-hal yang harus kita pahami, bisa jadi ada masalah. Ya, atau dia sangat sensitif. Walaupun misalnya rahimnya enggak ke belakang, ada anak yang sangat sensitif. Mungkin ibu-ibu juga ada yang sangat sensitif. Jangankan lagi mens ya. Ibu makan aja, ibu rasa itu ya makanan itu sampai sini, udah terasa tuh. Sampai di lambung, ada ibu yang begitu tuh. Ya, Bu Aisyah, Bu Aisyah, saya kok rasa ya usus saya berkontraksi. Yo, hebat banget, Bu. Yang saya sih menjantung yang saya rasa. Ya, kalau sakit perut baru kerasa geruk, geruk, geruk gitu. Tapi ada orang yang begitu. Bisa jadi itu anak gadis remaja kita. Ya. Maka, ayo bantu juga bikin gini. Yang ditandain apa, Bu Aisyah? Hari pertama mensnya aja. Ya, nanti baru kalau ibu udah 3 bulan mulai mencatat atau ibu-ibu sudah pernah mencatat dan sudah tahu siklusnya, enggak usah anak-anak lah kita dulu deh. Atau kalau sekalian sama anak ya, saya juga saya sama anak saya sekalian. Ya, ini mens pertama. Udah situ aja. Nanti mens berikutnya di mana? Oh, di sini. Berarti ibu hitung dari sini. Ini nih. Sampai ke sini berapa? Oh, 28 hari. Berarti kemungkinan besar 28 hari setelah tanggal 2 ini, ah dia mens tuh. Nanti ibu ya taruh tuh 28 hari ke sini. Pertengahan 28 hari hari keberapa? 14. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 di sini. Nah, ini lagi cantik-cantiknya nanti anak kita di sini nih. Nah, ibu kalau mau nasihatin di sini aja ya, Bu ya. Jadi nasihatin tuh ada waktu-waktunya pada gadis remaja. Kalau sama anak-anak, ibu bisa setiap hari nasihatin. Kenapa? Dia belum ada ya gelombang estrogen progesteronnya. Ya. Sampai sini bisa difahami, Bu? Ibu mau jadi ibu yang sangat dicintai anak gadis remajanya kan? Coba bikin aja gini. Patokannya di sini. Paham ya?